Rasulullah SAW bersabda, al-mu'minul qawi khairun wa ahabbu ilallah minal mu'mini do'if wa fi kullin khairun. Orang yang beriman makin kuat keyakinannya kepada Allah itu makin baik. Baik dalam hatinya, baik dalam amalnya, baik pikirannya. Pokoknya orang kualitas keyakinan itu membuat kualitas dirinya makin baik. Dan lebih dicintai Allah. Nah, jadi makin yakin tuh Allah tuh makin suka. Salah satu dalil lainnya, ana inda dhanni abdi bi, aku sesuai dengan prasangka hambaku. Jadi makin kuat iman, pasti prasangka ke Allahnya makin kuat, makin tinggi. Makin lemah iman, prasangkanya makin kurang baik. Nah, itulah yang membuat terjadi keburukan pada dirinya. Jadi memang kalau ingin ajak, dan bisnis kan cuma episode sebentar di dunia, pasti ditinggalkan. يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا وما يذكر إلا أولو الألباب. Jangan lupa, saya bilang sekalian, terus berlangganan di Darut Tauhid Official.